Izin bertanya Ustaz, tentang seorang wanita yang nifas selama 14 hari, lalu berhenti selama 2 hari, lalu keluar darah lagi pada hari yang ke-17 sampai hari yang ke-45. Lalu hari yang ke-46 sampai 55 keluar bercak dan lendir. Kadang keluar, kadang tidak. Hari ini keluar, besok tidak, besoknya keluar lagi. Apakah hukum haid wanita tersebut? Nah, kita jawab dari dua sisi. Sisi pertama adalah ketika berhenti 2 hari dan bersambung kembali atau keluar lagi setelah 2 hari. Maka ini biasanya disebabkan karena bukan berhenti tetapi tidak keluar dari mulut rahim karena sedikit. Sehingga bagi para wanita ketika memeriksa haidnya atau nifasnya harus memeriksa sampai ke mulut rahimnya. Kadang-kadang dia keluar tetapi karena sedikit maka dia tidak keluar dari mulut rahim, masih tertampung di dalam. Begitu sehari dua hari agak banyak baru keluar. Sesungguhnya itu belum berhenti. Artinya belum berhenti nifas. Itu satu sisi. Sisi kedua adalah kalau sudah lebih dari 40 hari. Karena disebutkan al-adah muhakkamah artinya kebiasaan itu menjadi hukum. Kalau kebiasaan haidnya seseorang wanita bisa 8, 9, atau 10 ya, tergantung kebiasaannya. Kalau nifas biasanya 40 hari. Nah kebiasaan itu jadi hukum. Bagaimana maksudnya jadi hukum? Kalau dia di bawah itu maka itulah nifas. Tapi kalau lebih dari itu bisa jadi itu adalah penyakit yang namanya istihadhah atau sejenisnya. Karena yang namanya nifas biasanya 40 hari begitu. Tentunya kalau sudah lewat dari 40 hari atau haidnya lewat dari 10 hari atau lewat dari kebiasaannya maka tidak lagi dianggap haid walaupun masih keluar darah. Tidak dianggap haid, tidak dianggap nifas. Maka dia melakukan apa yang harusnya dia lakukan yaitu sholat atau puasa. Hanya saja perbedaannya ketika berwudu mereka para wanita yang istihadhah tidak bisa menyimpan wudunya untuk sholat berikutnya. Kalau orang itu dalam keadaan tidak istihadhah kan biasanya bisa satu wudu untuk sholat maghrib dia tidak batal, maka isya dia sholat lagi dengan wudu yang sama, tidak wudu lagi, itu bisa. Tetapi kalau istihadhah tidak bisa, dia harus berwudu kembali setiap akan sholatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Catatannya dibersihkan ya. Ketika akan sholat. Dibersihkan ketika akan sholat, walaupun nanti akan keluar lagi tentunya karena istihadhah, karena penyakit. Maka bersihkan dulu ketika akan sholat, kemudian berwudu, kemudian ditahan dengan sesuatu. Hirqatul khaid, kalau dulu dikatakan demikian, kalau sekarang pembalut-pembalut, setelah itu sholat. Biarkan apa yang menetes tidak akan menghalangi sholatnya kalau itu istihadhah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.